Bismillah, Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhib Rabbuna wa yardha, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, ya ayuhal ladhina amanu taqallah, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Taib, ada pertemuan yang lalu kita sudah membaca matan oleh al-mu'allif tentang pembagian syirik. Taib, ihsan ada berapa yang disebutkan al-mu'allif? Ada tiga, apa saja? Baik, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik khafi, ya. Ini jenis yang ketiga, di mana sebagian ulama memasukkan jenis yang ketiga ini masuk ke dalam dua jenis yang sebelumnya. Jadi mereka hanya membagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Ayo, syirik khafi masuk ke dua jenis kesyirikan yang sebelumnya. Ayo, Abdurrahim, syirik khafi yang itu syirik akbar, apa itu? Syirik orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafikin, nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ini syirik khafi yang masuk kriteria syirik akbar. Taib, kenapa syirik orang-orang munafikin ini dikatakan syirik akbar? Masrido. Karena kesyirikannya murni. Ayo, Pak Abu Salma, Pak Jarwo, Pak Jundi, Alhamdulillah, Isa. Kenapa syirik orang-orang munafikin? Karena syirik akbar. Ya, itu definisinya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mudrazak. Jadi, keimanan. Apa tadi? Keimanan? Karena amalan, ya. Alasan amalan. Jadi amalan mereka itu murni ya untuk dilihat manusia, bukan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini riya yang merupakan syirik akbar. Jadi murni tujuannya untuk dilihat makhluk. Tidak ada sedikit pun harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang munafikin tidak percaya yang demikian, tidak percaya dengan yaumul akhir, yaumul jaza. Baik, contoh syirik khafi yaitu syirkul asghar faiz. Apa tadi? Bersumpah. Contohnya apa? Kalau bersumpah, orang bersumpah, khafi atau jali ini, tersembunyi apa terlihat? Terlihat, berarti bukan syirik khafi. Yang khafi, yang tersembunyi. Iya, syirik asghar. Syirik khafi yang itu syirik asghar. Apa itu? Riya, ya, riya yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, riya yang itu syirik asghar adalah yasirur riya. Yasirur riya. Ini riya yang ringan, itu yang syirik asghar. Maknanya kalau katsirur riya, ini riya yang banyak sebagaimana keadaan orang-orang munafikun, maka itu masuk kriteria syirik akbar. Apa contoh yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni riya yang itu syirik asghar? Baik. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis. Antum Latif. Disebutkan oleh Nabi ibadahnya, ibadah itu umum. Ya, sekarang ibadah yang dilakukan yang dicontoh oleh Nabi, ya, salat. Ketika ada orang yang melihatnya, dia, dia menghias-hiasi salatnya, ya. Ya, dengan harapan ketika ada orang yang melihatnya akan memujinya. Misalnya ya semula dia mungkin bacaan yang tidak dia baca misalnya surat Al-Ikhlas, ketika dia tahu ada orang selain dia di tempat tersebut maka dia memanjangkan bacaannya. Ya, karena keinginan ya untuk orang yang melihatnya itu memujinya. Jadi seseorang sholat kemudian ketika dia mengetahui ada orang yang melihatnya dia berusaha untuk menghias-hiasi sholatnya. Ini contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara riya yang beliau sangat menakutkan ya, untuk umatnya ya, terkena bahaya dosa ini. Dikarenakan syirik akbar ini dalam bentuk penyembahan terhadap al-awthan, ya, berhala-berhala, baik itu ya dalam bentuk penyembahan terhadap pohon ataupun yang banyak terjadi di sekian negeri Islam, penyembahan terhadap kuburan. Hal yang seperti ini ya, kemungkinan terjadinya pada hamba-hamba Allah yang salih ya, kemungkinan yang sangat kecil melakukan penyembahan dalam bentuk yakni ruku ataupun sujud kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi syirik dalam bentuk riya ya, syirik dalam bentuk riya ini perkara yang sangat mungkin terjadi ya pada orang-orang yang diistilahkan dengan orang yang salih. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengkhawatirkan yang demikian. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi menunjukkan dari sini ya betapa pentingnya untuk kita betul-betul berupaya untuk senantiasa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari dosa yang sangat sangat berbahaya ini, karena bisa mengancam atau bisa terjadi pada orang-orang yang salih sekalipun. Kemudian kita masuk keterangan dari Asy-Syarih rahimahullah. Qala syara'a rahimahullah ta'ala fi bayani an-naw' al-awwal wa huwa asy-syirk al-akbar. Al-mu'allif Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah, beliau yarhamakallah mulai memasuki yakni penjelasan atau keterangan tentang jenis kesyirikan yang pertama, yakni syirik akbar. Ya, ini dengan perkataan beliau, yakni Syekh Abdullah Al-Qur'awi, asy-syirkul akbar la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma'ahu 'amalan salihan. Jadi ucapan ini kata Asy-Syarih rahimahullah merupakan pembuka dari al-muallif ya untuk masuk ke dalam penjelasan tentang jenis syirik yang pertama, yakni syirik akbar. Sekaligus di sini beliau memberikan poin penting tentang bahayanya syirik akbar dengan ucapan beliau, la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma huwa 'amalan salihan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya dan tidak akan menerima amalan saleh apapun yang ada pada diri pelakunya kesyirikan ini. Kemudian kata pensyarah rahimahullah, wa syirku kama taqaddama huwa da'watu ghairillahi ma Allah. Dan syirik sebagaimana yang telah lalu takrif atau definisinya adalah da'watu ghairillahi ma Allah, berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan seorang berdoa atau beribadah kepada Allah. Tapi apa yang disebutkan di sini ya, semisal dengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada Al-Usul Al-Thalathah ketika beliau mendefinisikan tentang syirk, yakni da'watu ghairillahi ma'ahu, yakni berdakwah atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dia beribadah kepada Allah, yakni menjadikan salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu di dalam peribadatan, entah itu doa ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Baik, definisi syirik syirik akbar dengan definisi ini ya, jika kita perhatikan ini adalah terkait dengan kesyirikan dalam hal uluhiyah. Ya, kesyirikan dalam hal uluhiyah. Kenapa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, demikian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini definisi ini di dalam mendefinisikan syirik akbar, ini bukan berarti batasan, tetapi dikarenakan ini yang paling banyak terjadi ya, yang paling banyak terjadi kesyirikan di tengah manusia adalah syirik dalam perkara ibadah. Oleh karenanya ya, definisi syirik yakni syirkul akbar ya, lebih diarahkan oleh para ulama, yakni kesyirikan dalam hal peribadatan. Karena ini sekali lagi yang paling banyak terjadi. Bersamaan kita ketahui bahwa syirik di dalam perkara rububiyah, ya, meyakini adanya salah satu di antara makhluk yang ikut mengatur urusan alam ini, ini juga termasuk dalam syirik, yakni syirkul akbar. Ya, akan tapi kesyirikan dalam bentuk syirik dalam perkara rububiyah ini perkara yang jarang terjadi. Karena orang-orang musyrikin yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala musyrikin, yakni musyrikin Arab, mereka meyakini tentang kemahesaan Allah dalam rububiyahnya. Sehingga sekali lagi dari sini menunjukkan kepada kita, jika terjadi dari sebagian manusia mereka terjatuh ke dalam syirik dalam perkara rububiyah, menunjukkan bahwa mereka keadaannya lebih jelek dibandingkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam kitabnya sebagai musyrikin, yakni musyrikin Arab. Dan ini terjadi pada sebagian yang menisbatkan sebagai muslimin atau ngaku-ngaku sebagai muslim. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang Rafidah. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di beberapa kitabnya beliau menyebutkan, menukil dari ucapan mereka, tokoh-tokoh mereka, tentang bagaimana keyakinan mereka terhadap Ali, Ali ibn Abi Thalib. Ya. Di mana mereka berkeyakinan bahwa tidaklah, ya, petir yang berbunyi, ya, itu kecuali suara Ali katanya. Ya, padahal kita tahu petir sudah ada sebelum Ali dilahirkan. Ya, demikian juga setelah Ali ibn Abi Thalib wafat, petir masih tetap ada. Ya, ini di antara sekian banyak kesesatan orang-orang Syiah Rafidah. Ya. Kemudian au bi ta'rifin asmal, أو بالتعريف أشمل هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Atau dengan ta'rif, dengan definisi yang lebih lengkap, kesyirikan syirik akbar adalah مساواة غير الله بالله, menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yani seluruh makhluk itu, ya, semua yang selain Allah itu makhluk. Menyamakan makhluk-makhluk yang ada, baik itu malaikat ataupun para nabi ataupun yang selainnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam apa-apa yang itu merupakan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan definisi ini, ya, mencakup di dalamnya, ya, syirik dalam perkara rububiyah, karena itu min khasaisillah. Demikian juga syirik dalam perkara uluhiyah. Demikian juga syirik di dalam permasalahan al-asma was sifat. Ya, termasuk misal, ya, di antaranya dalam permasalahan ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, ya, untuk dirinya saja. Ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan perkara-perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Sehingga barang siapa meyakini yang selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan perkara yang itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. terjatuh dia ke dalam kesyirikan syirik akbar. Dan jika kita lihat, kita perhatikan keadaan kaum muslimin ya di masa kita, berapa banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan syirik akbar. Entah itu dalam bentuk penyembelihan terhadap selain Allah ya. Menyembelih dalam rangka mengagungkan selain Allah, yang ini adalah syirik akbar. Ya, bahkan melakukan peribadatan ruku dan sujud kepada kubur, yang ini juga syirik akbar. Ya, termasuk di dalamnya keyakinan adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ungkapan sebagian orang yang menunjukkan ya kebodohan mereka, bahwa kenapa di masa yang semisal ini kok masih saja berdakwah kepada tauhid ya, padahal orang sudah sangat jauh dari masa jahiliyah, kok masih terus dakwahnya dakwah tauhid ya. Jawabannya bahwa keadaan manusia semakin jauh dari masa kerasulan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, keadaannya semakin buruk ya. Bahwa kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah telah terjadi di masa kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah ila tauhidillah ini perkara yang harus terus untuk ditebarkan, disebarkan ya, di tengah manusia. Ya. Baik itu mereka yang mengaku muslimin ataupun yang mereka menampakkan secara terang-terangan akan kekufuran mereka. Kemudian faman sarafa syai'an min khasa'isillahi ta'ala li ghairihi kainan man kan faqad ja'alahu syarikan lillahi subhanahu. Barang siapa memalingkan sesuatu yang itu diantara kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan kepada selainnya, kainan mankan, siapapun dia yang selain Allah Subhanahu wa taala ya, jadi mencakup keumuman seluruh makhluknya, baik itu malaikat ya yang dijadikan sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah, ataupun para nabi, ataupun para wali, ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Di sini Asy-Syari mengatakan kainan mankan, menunjukkan keumuman seluruh makhluk. Ya, barang siapa yang memalingkan sesuatu yang itu dari kehususan-kehususan Allah kepada selainnya, siapapun dia yang selain Allah itu, faqad ja'alahu syarikan lillahi subhanahu. Maka dia telah menjadikan sesuatu tadi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Wa man ja'ala ma'allahi ta'ala syarikan fi ibadatihi faqad kafara billahi al-'azim wa asyraka bihi asy-syirkal akbar." Barang siapa yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala adanya sekutu, yang di antara makhluknya adanya sekutu di dalam hak untuk diibadahi, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung, dan dia telah syirik dengan perbuatan yakni asy-syirkul akbar, syirik besar, yang telah kita ketahui bahwa syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga tidak akan diterima bersamanya amalan apapun, dan syirik akbar ini adalah pembatal keislaman ya, di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling ya, besar dan paling banyak terjadi. Dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa apapun yang namanya ibadah jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu doa ataupun kurban, ya menyembelih kurban, ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, baik ibadah yang sifatnya qalbiyah, ya, ataupun ibadah yang sifatnya badaniyah, jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Sebagai misal, doa, ya, di mana doa disepakati bukan hanya sekedar kaum muslimin yang sepakat bahwa doa adalah ibadah. Hatta orang-orang kufar, ya, Yahudi, Nasrani, musyrikun, Hindu maupun Buddha, dan yang selain mereka, semuanya sepakat kalau doa itu ibadah. Makanya di sana, di Magelang ada rumah doa segala bangsa, ya. Menunjukkan bahwa semua bangsa itu mengakui kalau doa itu ibadah. Sekarang definisi yang disebutkan di sini, ya, bahwa kalau seseorang memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah syirik, ya, dengan yakni kesyirikan syirik besar, dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh misalnya doa yang disepakati sekali lagi oleh seluruh umat kalau doa itu adalah ibadah. Jika seorang ketika di masjid, dia berdoa kepada Allah dengan ucapannya Allahumma, Allahumma, atau ya Allah, ya Allah, ya, minta rizki atau apa saja yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pada kesempatan yang lain dia berdoa kepada selain Allah. Ya, mungkin ikut rombongan ziarah, ya. Jadi ziarah Wali Songo, Wali Sepuluh, apa ke Bali, Wali Pitu, ya. Ya. Kemudian dia berdoa kepada wali yang dia datangi kuburannya untuk minta disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi kebutuhannya. Mungkin sudah sekian tahun berumah tangga, belum punya anak misalnya, ya, minta kepada wali tadi untuk disampaikan kepada Allah agar Allah memberikan keturunan. Nah, mungkin saja oleh pimpinan rombongannya yang seperti ini boleh. Ini tawasul. Atau oleh kuncennya. Tahu kuncennya? Juru kunci. Ya. Yang seperti ini tidak apa-apa, tawasul. Baik. Benar, Khalid? Ya. Salah. Yang seperti ini bukan tawasul, bahkan ini ainus syirki al-musyrikin. Ya, inti dari kesyirikan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW demikian. Mereka tidak meyakini bahwa sesembahan-sembahan mereka itu bisa memberikan apa yang mereka minta. Mereka tidak meyakini itu. Karena mereka meyakini bahwa yang bisa memberi ataupun yang bisa menahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka beribadah, berdoa kepada sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk mencari kedekatan dengan Allah. Mengharap dari sesembahan-sembahan mereka itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini yang oleh para dai-dai penyesat, entah yang digelari kiai ataupun kuncen yang semisalnya, dikatakan tawassul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada surat Az-Zumar, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aulia yang dicintai, diibadahi, disembah-sembah, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan kami itu, kecuali agar mereka, sembahan-sembahan itu, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, bahwa doa atau ibadah orang-orang musyrikin yang mereka panjatkan kepada berhala-berhala mereka bukan karena mereka meyakini berhala-berhala mereka itu bisa memberi apa yang mereka minta. Ya, mereka meyakini pemberi rizki hanya Allah, yang bisa memberikan keturunan hanya Allah. Tetapi mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka agar berhala-berhala itu menjadi perantara untuk kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti apa yang dilakukan oleh mereka yang sebagiannya mengaku muslimin, mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap orang saleh. Ya, yang dianggap orang saleh karena belum tentu keadaannya memang orang-orang yang saleh. Bahkan sebagiannya dajjal, ya. Sebagiannya dajjal. Maka perbuatan mereka adalah inti dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kata asy-Syarih selanjutnya, al-mujiba lil-la'nati wal-khuludi fin-nar abadal abidin wad-dahr al-dahirin wal-iyadu billah. Di mana kesyirikan syirik akbar ini adalah kesyirikan yang mewajibkan untuk pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya, dan pelakunya mendapatkan kekekalan di dalam neraka abadal abidin, yakni selama-lamanya, wa dahr ad-dahirin, yakni sepanjang waktu, tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Wal iyadzu billah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Ini menunjukkan bahayanya seorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa dzalika li anna asy-syirka al-akbar adzlamu adz-dzulm wa abtalu al-batil. Yang demikian itu, kenapa pelaku kesyirikan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang demikian mengerikan, dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya, dikarenakan kesyirikan syirik akbar merupakan kezaliman yang paling besar dan merupakan kebatilan yang paling batil. Wa huwa hadmun lirububiyyah wa tanaqqusun liluluhiyyah wa su'ul dhannin bi rabbil alamin. Di mana syirkul akbar adalah penghancur terhadap keyakinan rububiyah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Hancur dengan syirik akbar ini. Wa tanaqqusun lil uluhiyah. Demikian juga kesyirikan syirik akbar merupakan bentuk pelecehan ya terhadap hak Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai sesembahan satu-satunya. Wasu'ul dhannin bi rabbil alamin, dan sebagai suatu bentuk buruk sangka terhadap Allah Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka yang melakukan kesyirikan syirik akbar menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, entah dengan penyebutan mereka sebagai suatu bentuk tawassul, dia menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa yang mereka minta kecuali harus ada yang mengantarai antara mereka dengan Allah. Sebagaimana ini terjadi pada mereka, keyakinan mereka menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti penguasa yang zalim. Seperti penguasa yang zalim yang tidak memiliki perhatian terhadap rakyatnya kecuali ada bisikan dari pembisik. Subhanallah amma yakuluna uluwan kabira. Oleh karenanya mereka yang melakukan bentuk yang diistilahkan mereka sekali lagi sebagai tawassul, yang itu hakikatnya kesyirikan, selain mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk syirik dalam hal uluhiyah, mereka juga telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam permasalahan al-asma wa sifat. Ketika mereka menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para penguasa dari kalangan makhluk. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, pada kitab beliau At-Tawassul Ahkamuhu Anwa'uh ya, beliau menegaskan bahasa andinya pun mereka menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin yang paling adil di kalangan manusia, yang perhatian dan tanggung jawab terhadap rakyatnya, maka sungguh mereka telah terjatuh ke dalam syirik dalam perkara al-asma wa sifat. Apalagi ketika mereka menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, maka sungguh mereka telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal al-asma wa sifat. Selain tentunya mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wasummiya asyirkal akbar. Wasummiya syirkul akbaru syirkan akbaro liwujudi syirkin aqalla minhu wala yablugu darajata syana'atihi wa huwa asyirkul asghar. Kenapa syirik ini dinamakan yakni syirik akbar? Kata Asy-Syari rahimahullah, di liwujudi syirkin aqalla minhu, dikarenakan adanya kesyirikan yang kadarnya lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan syirik akbar ini. Ya. Jadi karena ada syirik yang lebih kecil, maka syirik-syirik yang sudah disebutkan tadi, baik itu syirik dalam perkara uluhiyah ataupun rububiyah atau asma wa sifat, dinamakan sebagai syirik akbar karena adanya yang lebih kecil. Wala yablugu darajata syana'atihi. Demikian juga syirik yang lebih kecil itu ya tidak mencapai yakni tingkatan kejelekan dari syirik akbar ini, wahwa syirkul asghar, yang diistilahkan dengan syirik asghar. Jadi karena adanya keberadaan syirik asghar, maka perbuatan-perbuatan tadi yang sudah dilewati itu dimakan syirik akbar karena kadar dosanya, kadar kejelekannya lebih dibandingkan syirik asghar. Wa aidan, juga sisi yang lainnya kenapa dinamakan syirik akbar? Li annahu akbaru dzanbin wa a'dhamu itsmin usiyallahu bih. Dikarenakan kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar dan itsm ya, sama maksiat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Kita tahu jika seorang berbuat dosa, dosa-dosa besar, ya, dia menghinakan dirinya. Yang dia hancurkan dengan perbuatan dosanya adalah dirinya. Ya. Ketika seorang berbuat bidah, yang dia hina adalah Rasulullah SAW. Karena sadar atau tidak, dengan perbuatan bidahnya, dia menuduh Rasulullah SAW tidak amanah. Menunjukkan dari sini, bahwa kebidahan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar dosanya. Karena kalau dosa besar yang dihina oleh perbuatan dosa itu adalah dirinya, sementara kebidahan yang dihina dengan perbuatannya adalah siapa? Rasulullah. Nah sekarang kesyirikan. Dengan perbuatan kesyirikannya seorang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyetarakan atau menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha sempurna, dengan makhluk-makhluknya yang dipenuhi dengan berbagai macam kekurangan. Kemudian, wa kaifa la yakunu kadzalik, maka bagaimana tidak dikatakan perbuatan syirik ini, yakni syirik akbar, sebagai dosa yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya. Wa huwa yaqtadi taswiyatallahil azim الخالق الكريم الذي أوجد المخلوقات من العدم وغذاها بالنعم وكل شيء محتاج إليه بمخلوق محتاج ضعيف فقير عاجز la yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wala dharra. Kata beliau rahimahullah, maka bagaimana tidak dikatakan bahwa syirik ini sebagai dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Ya. Karena sungguhnya kesyirikan ini berkonsekuensi menyamakan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Pemberi, yang telah menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada, yang memberikan kecukupan kepada mereka dengan berbagai kenikmatannya, di mana seluruh makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaku kesyirikan ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala bi makhlukin muhtajin dhaif, dengan makhluk yang muhtaj dalam keadaan butuh, dhaif dalam keadaan lemah adanya, butuh kepada yang mewujudkannya, yang menciptakannya. Fakir, ya, butuh setelah berada, artinya setelah ada di kehidupan ini, butuh kepada yang lainnya, ya. Sebagaimana keadaan manusia, sekaya apapun, ya, tetap butuh. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga butuh kepada yang lainnya di kalangan makhluknya. Ya, seorang yang kayak tidak akan mampu untuk mengurusi hartanya sendirian. Ya, demikian juga sekaya apapun seorang, dia tidak akan bisa menjaga untuk hartanya tidak berkurang sedikitpun. Ini keadaan makhluk. Ajiz, lemah. La yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wala dharra. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian sakit, bisakah seorang untuk bisa menolak sakit tersebut? Ya. Demikian juga ketika sakit itu sudah menimpanya, dia tidak bisa menghilangkan sakit itu dari dirinya. Ini keadaan makhluk. Maka bagaimana mungkin seseorang, ya, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna, Maha Mulia dengan makhluk yang demikian keadaannya? Oleh karenanya, perbuatan kesyirikan dengan segala bentuknya merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan kemaksiatan yang terbesar dan kezaliman yang terbesar. Oleh karenanya itu, tidak ada orang musyrik, tidak pula orang kafir yang mereka itu adil, karena mereka dari dasarnya sudah zalim, dan kezaliman yang ada pada mereka adalah kezaliman yang paling besar. Fasubhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Kemudian kita selesaikan kalimat ini. Walidzalika la yaghfirullahu liman laqiyahu bihadzal syirki abadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni siapa yang menjumpainya, yakni meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan ini selama-lamanya. Kemudian wa tahbitu bihi jami'ul a'mal, dan gugur dengan sebab kesyirikan ini seluruh amalan. Ini bahayanya syirik akbar. Ya, seorang berbuat kesyirikan syirik akbar satu kali, maka hancur seluruh amalan soleh yang telah dia bangun. Tidak ada yang bisa dia ambil manfaat dari amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Mungkin seorang berhaji, mungkin seorang bersedekah, dan sekian banyak amalan soleh, dengan sebab satu kesyirikan dia minta berdoa kepada wali yang dia anggap sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka hancur seluruh amalan solehnya. Li'annal amala la yakunu salihan makbulan hatta yajtami'a fihi syartan. Dikarenakan suatu amalan tidak akan menjadi amalan yang salih, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga terkumpul padanya dua syarat. Wahuma al-ikhlasu al-munafi lisyirki wal-mutaba'atu al-munafiyatu lididdiha. Di mana kedua syarat tersebut? Yang pertama adalah keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan adanya penyekutuan di dalam tujuan untuk beribadah tersebut. Dihilangkan dengan keikhlasan ini. Kemudian wal mutaba'atu, syarat yang kedua adanya sikap ittiba', mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dia beribadah kepada Allah, di mana sikap ittiba' ini al munafiyatu lididdiha, yang menghilangkan lawanannya, yakni ibtida', yakni memunculkan perkara yang baru di dalam ibadah kepada Allah, membuat merekayasa ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.